sempat punya salah dan buat kau terluka. Kau diam tanpa kata sampai tak mampu untuk bicara. Acuh padaku, beruntungku, engkau mau memaafkanku. Kau berikan kesempatan kedua kalinya. Rasanya saat kau hilang dari